والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال الشيخ رحمه الله الآية يعني قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sungguh lam taukid di sini itu isyarat kepada sumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah pasti kamu akan diuji terkait dengan harta dan diri-diri kamu. Diuji dengan dalam bentuk harta atau ya ini terkait dengan harta, pengeluaran atau juga mungkin pendapatan, hak-hak orang-orang yang wajib untuk ditunaikan, nafkah-nafkah, infak, sedekah dan seterusnya. Wa anfusikum dan juga terhadap diri-diri terkait dengan diri-diri kamu, sakit atau mungkin kehilangan, kematian. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum dan pasti juga sungguh kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu, wa minal ladzina asyraku adzan katsira dan juga dari orang-orang yang musyrik gangguan-gangguan yang sangat banyak. Dua kelompok ini adalah dua kelompok, dua golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap kaum mukminin, terhadap ahlus sunnah. Dua golongan ini sangat besar, sangat kuat, sangat keras permusuhannya, kebenciannya terhadap ahlus sunnah. Bisa jadi dalam bentuk pelecehan terhadap agama, penghinaan, ucapan-ucapan mereka yang kotor terkait tentang Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, kemudian juga tentang Rasulnya, seperti yang kita banyak dengar di akhir-akhir ini. Wa in tasbiru dan apabila kamu bersabar, wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah menghadapi itu semua, fa inna dzalika min azmil umur, itu termasuk perkara yang azimah, perkara-perkara yang di situ memiliki keteguhan yang diharuskan orang yang menjalaninya, orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, himmah yang kuat, tekad dan cita-cita yang besar. Qala rahimahullahu taala dalam ayat ini kata beliau yukhbiru taala wa yukhatibu almu'minin annahum sayubtaluna fi amwalihim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman yang diajak bicara dalam ayat ini mereka pasti akan diuji terkait dengan harta-harta mereka, minan nafaqat alwajibah wal mustahabbah, untuk pengeluaran ini untuk nafkah, membelanjakan harta-harta mereka baik itu yang wajib maupun yang mustahab pada diri mereka, keluarga, orang-orang yang jadi tanggungan mereka, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Wa min at-ta'arrub li'itlafiha fi sabilillah dan juga dihadapkan untuk dia habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim juga terkait dengan diri-diri mereka, minat taklif bi a'ba'it takalif, dengan dalam bentuk penugasan perkara-perkara yang sulit, yang berat, as-saqilah ala katsirin minan nas, yang mayoritas manusia menganggap itu perkara yang berat. Kal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Tidak hanya ya, yang itu yang puncak memang, tapi bukan hanya sebatas jihad fisabilillah dengan senjata berangkat ke medan perang, tapi juga yang sebelum itu jihad fisabilillah mujahadatun nafs, menundukkan hawa nafsunya. Dan itu yang disebutkan oleh sebagian ulama jihad yang pertama dilakukan. Dia akan mungkin mereka bisa melakukan jihad fisabilillah menghadapi musuh yang di luar diri mereka sebelum mereka bisa menaklukkan musuh yang ada di dalam diri-diri mereka, yaitu hawa nafsunya. Dia tundukkan untuk taat kepada Allah, untuk menjauhkan dirinya ini dari maksiat. Qala wa ta'arrud fihi lit'ab, menyodorkannya, menghadapkannya di dalam jihad tersebut kepada ketaat, kepayahan, keletihan. Wal qatl, dihadapkan kepada pembunuhan. Nah, imma dia mati di jalan dalam jihad tersebut. Wal usar, atau tertawan. Wal jirah, atau terluka. Wa kal amradil lati tusibuhu fi nafsih, atau seperti penyakit-penyakit yang menimpa dirinya. Au fi man yuhib, baik yang menimpa diri pribadinya ataupun menimpa orang-orang yang dekat dengannya, sahabatnya, orang tua, anak, istri, keluarganya. Atau bukan hanya amrad, sakit, bisa juga kehilangan, kematian salah seorang dari keluarganya. Qala wa qawluhu wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adzan katsira, dan pasti kamu akan juga mendengar dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu, juga dari orang-orang yang musyrik, gangguan yang sangat banyak. Minat ta'an fikum, mengecam, mengejek, mencela, mencaci maki orang-orang yang mukmin, mencela ahlus sunnah, mencela salafiyin, mencela agama kamu, wa fi dinikum, mencela, mengejek agama kamu, wa kitabikum, mencela, mengejek kitab kamu, ya. Dan ini banyak, dan itu muncul dari dua golongan ini, imma dari musyrikin atau dari orang-orang yang diberi Alkitab. Ini orang-orang Yahudi, ini orang yang paling besar, paling keras permusuhannya terhadap ahlu sunnah. Wa rasulikum, dan juga terkait dengan rasul kamu. Banyak sekali sudah yang kita dapatkan, entah dalam bentuk gambar, karikatur, atau dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk apa namanya, mereka membuat film, ya. Qala wa fi akhbarihi li ibadihi al-mu'minin bidzalik. Nah, ketika Allah menerangkan perkara tersebut kepada hamba-hambanya yang beriman, ada iddatu fawaid, sejumlah faedah. Minha anna hikmatahu ta'ala taqtadhi dzalik. Hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan demikian, bahwa dengan ujian tersebut, liyatamayyazal mu'minu as-shadiq min ghairihi, dengan memberikan ujian berupa apa namanya, terkait dengan harta ini, kewajiban-kewajiban untuk mereka belanjakan harta tersebut, baik yang sifatnya wajib ataupun yang mustahab, maka akan jelas kelihatan siapa mereka yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Tutup mereka ingin menegakkan kalimatullah dengan jiwa dan raga serta harta-harta mereka. Nah, juga ketika mereka diuji terkait dengan diri mereka, untuk mereka mengerjakan ketaatan yang harus dilakukan oleh tubuh, jiwa raga mereka, apakah itu dalam bentuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Nah, juga agar ini juga semakin jelas mereka yang jujur dan mereka yang dusta, karena sebagian kewajiban itu, sebagian perintah tersebut atau takalif yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, itu ada yang saqilah di kalangan mayoritas manusia, sangat berat bagi mereka. Hatta perkara yang sebetulnya ringan itu terasa berat buat golongan orang tertentu. Sholat misalnya, sholat asar, sholat subuh, itu dua sholat yang cukup berat. Sholat isya juga termasuk sholat yang berat bagi orang-orang munafikin, sangat berat. Sementara Rasulullah mengatakan man shallal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat di dua waktu yang sejuk, di subuh dan asar, mereka masuk surga. Tapi justru sangat berat bagi mereka, untuk orang-orang tertentu. Qala wa minha, termasuk faedahnya juga di sini, annahu ta'ala yuqaddiru alaihim hadhihi al-umur. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang beriman. lima yuriduhu bihim minal khair liyu'liya darajatihim. Ini karena hal-hal yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah, yaitu berupa kebaikan untuk mereka. Idza ahab minallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu golongan, suatu kaum, Allah timpakan bala, petaka, ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha menghadap menerima ujian tersebut, bala tersebut, maka dia pun mendapatkan keridhaan. Siapa yang marah, tidak merasa terima dengan musibah ataupun petaka tersebut, maka dia pun mendapatkan kemarahan dari Allah. Wa yukaffira min sayiatihim. Juga dengan ujian-ujian ini Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, dosa-dosa kecil mereka, atau ada dosa-dosa yang mereka memang tidak bisa dimaafkan dengan amalan saleh misalnya. Nah, atau dengan apa namanya, dia hanya sekedar istighfar, maka Allah timpakan mereka bala, ujian untuk mengikis kotoran-kotoran tersebut. Yukaffir min sayyi'atihim, untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kita juga berlindung dari yang seperti ini. Walaupun kita berjanji mungkin bisa sabar, tapi kita berlindung agar jangan yani selalu mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, itu atau ketika kita menerimanya, menghadapinya, itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai yani apa yang disebutkan oleh beliau di sini, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka sehingga kesabaran itu bisa jadi lebih diberikan oleh Allah. Qala wa yazdada bidzalika imanahum, dan agar dengan cara tersebut, dengan ujian dan bala tersebut, bertambah iman mereka, semakin tunduk kepada Allah, semakin dekat. Ya. Ini yang apa namanya, sesungguhnya hakikat ujian yang dirasakan oleh orang yang betul-betul beriman. Nah, Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mukmin. Nah, sebagian ulama mengatakan ini dengan alif lam, yang menunjukkan bahwa perkara orang yang betul-betul beriman itu sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia baik. In asabathu sarra syakar fakana khairallah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Nah, kalau dia ditimpa kemudahan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, bertambah tunduknya, taatnya kepada Allah. Kalau dia ditimpa kemudaratan, juga dia bersabar, semakin dekat dia kepada Allah. Ada orang-orang yang mereka itu ketika di ada beda, ada keadaannya, ya walaupun ini bagus, cuma alangkah lebih baiknya seandainya dia dalam dua keadaan tersebut, dalam keadaan susah senang, taatnya tambah. Tidak hanya ketika dia dalam keadaan terjepit dalam ujian, masya Allah. Kalau dulu mungkin kita ingat, mungkin kita sendiri mengalami, ya, dalam keadaan kita terjepit, dalam keadaan kita dapat musibah, itu luar biasa tahajudnya, amalan-amalan sunnahnya, tawasul kepada Allah dengan amal soleh untuk dapatkan pertolongan Allah. Betul-betul menerapkan apa? Istainu bisabri wassalah. Betul-betul memanfaatkan, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Luar biasa sodakohnya. Nah, tapi seringnya, nah, ketika lapang itu berkurang atau tidak ada. Nah, tapi ketika dalam keadaan terjepit, luar biasa. Nah, ini walaupun tidak sama dengan orang-orang musyrikin, tapi alangkah lebih baiknya ketika orang yang beriman itu dalam keadaan lapang dan keadaan sempit pun dia tetap imannya bertambah, taatnya tetap bertambah kepada Allah. Ya. Kalau orang-orang musyrikin kan ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka berbuat musyrik, berbuat syirik. Tapi ketika dalam keadaan sempit, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum lil bar, faminhum muqtasid. Ini mereka. Ya walaupun tidak sama persis, karena mereka berbuat syirik, yang ini mukmin. Tapi alangkah baiknya ketika dia dalam keadaan terjep, dalam keadaan lapang pun terlihat oleh Allah. Makanya Allah ya Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Dikenal kita ini, Allah melihat kita dalam keadaan lapang, senang, mudah. Tampakkan, tunjukkan kepada Allah agar Allah melihat, agar Allah kenali kita ketika kita dalam keadaan terjepit. Nah, kalau kita ingat ini seperti ini, ingat kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Dalam keadaan apa? Mereka bertawasul, beribadah kepada Allah, doa kepada Allah dengan mengingat kejadian sebelum mereka mendapatkan kesulitan. Yang kaya, yang berharta, yang punya berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjauhi maksiat, dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Kita ingin doa kita didengar, apalagi dalam kondisi kita tidak akan mungkin menjadi keadaan tersus, selalu akan ada ujian. Kalau para anbiya saja ini, mungkin sering kita ulang-ulang, para anbiya yang tidak punya dosa, mereka maksum mendapatkan ujian seperti itu dari Allah terkait dengan keluarganya. Nabi Nuh, Nabi Lot dengan istri beliau berdua, Nabi Nuh dengan putranya, diuji oleh Allah. Seberapa beratnya yang beliau tanggung sekian puluh tahun, ternyata istrinya tidak ikut bersama beliau dalam dakwah beliau. Kemudian salah satu putranya. Nah, begitu pula Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim, dosa apa yang beliau lakukan? Maksum beliau, Allah uji. Dengan beliau diperintahkan oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih putranya. Kita, nah, begitu banyak dosa yang kita lakukan karena mementingkan, melebihkan apa, urusan keluarga, sampai terlantar atau tercecer hak-hak Allah yang wajib untuk kita penuhi. Lalu kita lupa yang demikian. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, bagiannya sambat apa dosa yang dilakukan, entah itu terkait anaknya atau istrinya, kita nggak tahu bagaimana Allah menguji keadaan kita, melihat keimanan kita lalu menimpakan ujian sesuai dengan kadar iman itu. Sementara para anbiya seperti itu, Allah uji mereka. Ya, artinya kenapa kita tidak seperti mereka para anbiya, dalam keadaan kita juga berusaha beramal seperti mereka, dan walaupun mungkin tidak akan mungkin mencapai kedudukan mereka, memang kita pengikut dan murid-murid mereka jauh, banyak dosanya, hendaknya kita berusaha untuk waspada supaya jangan sampai, artinya kalaupun misalnya pun Allah uji terkait dengan keluarga dan harta kita, anak atau orang-orang yang di sekitar kita, tahu kita tempat jalan keluarnya dengan bimbingan Allah. Tidak sambat mengeluh dosa apa yang kita lakukan. Qala wa yatimmu bihi iqanuhum, dan semakin sempurna dengan ujian tersebut keyakinan mereka kepada Allah. Wa fa innahu idza akhbarahum bidzalika wa waqa'a kama qala fa kama akhbar. Karena ketika Allah mengabarkan kepada mereka perkara tersebut, bahwa itu akan terjadi, ujian tersebut pasti akan kamu rasakan, pasti akan kamu hadapi, dan ternyata terjadi, terbukti. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika melihat kenyataan ujian itu ternyata terjadi, dia sudah siap dan dia merasakan itu, lalu dia ingat bahwa itu memang ketentuan dari Allah, lalu mengatakan seperti ini, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Nah, Dan ternyata ujian-ujian tersebut, kesulitan itu bukan membuat mereka goncang, tapi justru semakin menambah keimanan mereka. Ini ayat ini Al-Ahzab, ingat kita kisah dalam peristiwa Khandaq. Wa zulzilu zilzalan syadida, kata Allah tentang mereka, digoncang pasukan sekutu dengan ribuan pasukan, nah, mengepung kota Madinah. Sementara orang-orang Yahudi, nah, membuat makar. Orang-orang munafik lebih-lebih, subhanallah, sampai mereka ada menggembosi, ya, di kalangan orang-orang munafik dan orang-orang penyakit ini, untuk supaya kaum muslimin sudah, ngapain kalian yang ngadepin musuh. Subhanallah, sampai disebutkan dalam riwayat Rasulullah menawarkan kepada sebagian pasukan sekutu itu untuk membagi separuh korma Madinah yang terkenal ketika itu dengan cuma-cuma. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad tidak rela, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah mereka harus keluarkan uang untuk dapatkan kurma kami, kurma Madinah. Sekarang dalam keadaan Allah sudah muliakan kami dengan Islam, mereka dapat gratis. La. Tidak boleh. Akhirnya Rasulullah teruskan, karena beliau cuma menawarkan. Nah, dihadapi dalam keadaan kondisi seperti itu. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Wa shadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nah, ujian itu dan masing-masing kita gak tahu apa yang akan terjadi. Dan setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. In kana fi imanihi salabah ishtadda bala'uhu. Kalau dalam imannya itu ada keteguhan, kekokohan, berat ujiannya. Berat ujiannya. Dan kalau dalam agamanya ada kerapuhan, lemah imannya, ujiannya sesuai dengan kadar imannya. Tinggal kita waspadai seperti apa iman kita, sehingga kita melihat kondisi itu, kalaupun mendapatkan ujian, entah anaknya yang sakit, istrinya yang sakit, atau kebagian hartanya yang hilang. Nah, tapi jangan tepuk dada tanya iman, merasa diri kita waspada dalam hal seperti ini. Jangan sampai muncul juga kepedean, merasa diri sudah beriman, mendapatkan ujian seperti itu. Nah, qala wa minha annahu akhbarahum bidzalika litatawattana nufusuhum ala wuqu'i dzalik. Allah menerangkan ini dengan dalam bentuk, mungkin beliau menyimpulkan ini dari bentuk mudhari, yang mana misalnya nanti suatu saat kamu akan dapatkan ujian dan itu pasti. Nah, Allah menerangkan itu mungkin untuk menyiapkan jiwa-jiwa orang yang beriman menghadapi kenyataan kalau itu terjadi. Wasabru alaihi idza waqa, dan bersabar kalau memang nanti terjadi menghadapi yang demikian. Kalau kita menganggap ini sekarang ini belum, ya tunggulah kalau gitu. Dan Allah, karena ayat ini sampai sekarang kita baca, dan ini sampai kiamat, dan itu berarti pasti akan kita hadapi. Kalau sudah, nah tinggal kita minta pertolongan kepada Allah untuk jalan keluarnya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Qala li'annahum musta'addu liwuqu'ihi, karena mereka sudah bersiap untuk menghadapi kenyataan tersebut, ujian ini. Fayahunu alaihim hamluhu, sehingga mudah ringan bagi mereka untuk memikulnya. Tahu itu datang dari Allah lewat orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi ahli sunnah. Watakhifu alaihim mu'natuhu, dan ringan pula bekal beban yang mereka bawa menghadapi ujian-ujian tersebut. Wayam jauna ila sabri wa taqwa, lalu mereka bersandar, berlindung kepada Allah melalui sabar dan taqwa. Walihadaqan wa intasbiru wa tattaqwa intasbiru ala ma nalakum fi amwalikum wa anfusikum minal ibtila wal imtihan wa ala adiyatil zalimin wa tattaqullaha fi dhalika as-sabr bi an tanmu bihi wajhallah wa taqullahi wa lam tata'addaw fikum al-had as-syar'i min as-sabri fi mawdin la yahillu lakum fihi al-ihtimal bal wadifatukum fihi al-intiqam min a'da'illah. Ketika Allah menyanyi maksud perkataan Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, yakni in tasbir wa tattaqu, kamu bersabar, jika kamu bersabar menghadapi apa yang menimpa kamu terkait dengan harta dan diri-diri kamu berupa ujian, bala dan ujian, wa ala adhiyatil zalimin, juga merasakan gangguan-gangguan dari orang yang zalim, dan kamu bertakwa kepada Allah dalam kesabaran tersebut, bukan dengan perasaan semata tapi dengan ilmu. Ingat, at-taqwa itu anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu menjalankan ketaatan kepada Allah dengan nur dari Allah, dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu ma'rifat dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kamu bertakwa kepada Allah seperti itu dalam kesabaran tersebut, bi antanu bihi, di mana kamu mengharapkan, betul-betul meniatkan dengan kesabaran tersebut semata-mata wajah Allah dan untuk dekat kepada Allah. Walam tata'addaw fi sabrikum al-ahdal asy-syar'i, tidak melampaui batas syar'i. Artinya apa? Minas sabri fi mawdhi'in, di mana kamu akhirnya bersabar pada tempat yang tidak halal bagimu untuk bersabar. Ketika yakni pada saatnya kamu tidak bisa, tidak pantas untuk bersabar. Bal wadhifatukum fihi, tugas kamu di saat itu adalah intiqam, membalas. Nah, membalas gangguan orang-orang yang menjadi musuh musuh Allah ini. Jangan didiamkan, pada tempatnya memang sabar. Nah, ada ya, bagaimana Rasulullah SAW juga ketika itu bersabar menghadapi gangguan orang-orang munafikin, gangguan orang-orang Yahudi. Nah, tapi ketika pada tempatnya Rasulullah membalas. Ketika itu misalnya Ka'ab al-Ashraf, Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahud. Nah, dia termasuk di antara tokoh Yahudi yang sangat getol, sangat sering menyakiti dan mengganggu Rasulullah dengan lisannya, syair-syairnya, menghasut orang-orang Quraisy, menghasut orang-orang kafir untuk menyerang Rasulullah SAW. Dia bahkan dia termasuk orang yang ganteng ketika itu, masya Allah. Allah anugerahkan dia rupa yang bagus, dan sengaja dia tamnya ini menggoda wanita-wanita muslimat. Nah, ketika sampai pada tinggi seperti itu dan juga menyakiti Allah dan Rasulnya, Rasulullah berkata, siapa? Man bi Ibn al-Ashraf. Siapa yang bisa nangani Ibn al-Ashraf, Ka'ab Ibn al-Ashraf? Saya, Rasulullah Muhammad Ibn al-Ashraf, kemudian Abu Na'ilah dan beberapa sahabat yang lainnya menyatakan diri siap, ya Rasulullah. Beberapa hari sahabat tersebut mikir juga gimana caranya untuk bisa melakukan dia dari bentengnya, ya, orang Yahudi punya benteng kuat ketika itu daerah apa namanya Khaybar. Nah, kemudian minta izin Muhammad bin Maslamah dan yang lain untuk ngomongin sesuatu lah, ya. Nah, nantinya sepertinya menjelek-jelekkan Rasulullah. Nah, minta izin kepada Rasulullah, berat sebenarnya untuk mengucapkan ini ya Rasulullah, tapi enggak apa-apa, halal, boleh, silakan kalian. Datang dia kepada Ka'ab bin Ashraf, kemudian menyampaikan, orang ini datang ke tempat kami, akhirnya kami kebebanan, harus zakat, harus begini, mau pinjam rangsum, apa namanya, pinjam apa, utang, ya, gandum atau berapa ini, karung. Nanti jaminannya apa? Si Ka'ab al-Ashraf minta anak kalian, anak yang laki-laki. Nanti malu mereka, nanti dikatakan jadi digadaikan untuk apa namanya gandum. Dah, penita kalian, janganlah. kamu kok orang paling ganteng se-Madinah ini, nanti bahaya. Nah, jadi terfitnah mereka. Akhirnya dengan senjata. Nah, pancing sampai keluar agak jauh, padahal dia baru mantan baru. Nah, kemudian dibawa agak jauh, ya, baru dihabisi oleh para sahabat. Setelah itu dibawa kepalanya, disebutkan dalam sebagian kisah, dibawa kepalanya kepada Rasulullah. Nah, ya, Rasulullah sedang sholat ketika itu. Nah, seperti itu. Artinya pada waktu kondisi ini hal-hal tertentu, jangan sabar. Ya, tidak bisa kita sabar. Nah, ini juga. Seperti ini juga. Kita ingat betapa halus dan lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Betapa halus dan lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, halus enggak? Ini penyabar, penyayang. Tapi ketika itu, Fanhas bin Azura, salah seorang tokoh Yahudi, Rasulullah mengirimkan untuk meminjam. Keperluan untuk meminjam, yakni apa, gandum atau apalah. Nah, kata Fanhas, ya, nah lihat ini, Allah butuh kepada kita. Kalau dia kaya kan gak butuh sama kita, gak perlu minjam. Sabarnya Abu Bakar Siddiq, tapi ternyata hak Allah dilanggar, gak tahan beliau. Dikempang juga, dipukul juga sampai berdarah kepalanya. Ini Abu Bakar. Nah, ya, ini Abu Bakar. Nah, di saat-saat hak-hak ironi Rasul SAW dilanggar, beliau juga gak tahan. Ya. Nah, marah sekali beliau sampai punya kita dapatkan riwayat tentang ucapan beliau yang artinya ucapan yang ini sebetulnya enggak pantas, tapi pada tempat seperti itu layak. Nah, untuk orang seperti orang musyrikin yang jadi utusan ketika itu mendapatkan bagiannya. Nah. Baik. Qala Qauluhu fa inna dhalika min azmil umur ay minal umur lati yu'zam 'alayha wa yunafas fiha. Ini perkara yang diteguhkan dan perkara yang harus dijadikan perlombaan, persaingan. Di sinilah orang itu yakni berlomba untuk mendapatkannya, menghadapinya. Wala yuwaffaq laha, dan tidak ada yang diberi taufik untuk menghadapi bala yang seperti ini illa ahlul azaim, kecuali orang-orang yang punya azimah, tekad yang kuat, wal himam al aliyah, orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Kama qala ta'ala, wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin adzim. Ayat ini kan terkait dengan bagaimana seorang yang jadinya tadinya musuh akhirnya menjadi waliyun hamim, menjadi teman yang dekat sekali. Ya, para salaf dahulu, para sahabat dahulu, kurang apa mereka itu orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah, tapi dibaiki terus oleh Rasulullah sampai akhirnya mereka menjadi penolong-penolong, pembela-pembela dan pencinta Rasulullah SAW. Itu juga dengan karena kesabaran. Nah, dan tidak wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak akan mendapatkan yang seperti itu kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak akan menerima yang demikian kecuali orang-orang yang memiliki peruntungan yang besar. Nah, nah untuk mendapatkan itu perlu artinya tampak ujian dijalani. Nah, kita tidak mengharapkan ujian. Tidak mengharapkan ujian, bahkan kita berlindung. Jangan sampai kalau misalnya pun mendapatkan ujian itu, kita tidak menjadi apa, tidak merasakan itu sebagai hukuman. Dan kita berlindung kepada Allah dengan maaf Allah dari hukuman-hukuman Allah. Hukuman itu bisa di dunia dan na'udzubillah di akhirat. Nah, kalau misalnya kita menghadapi yang di dunia, dengan kita misalnya selama ini mungkin sudah melakukan ketaatan, nah, mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, nah, berharap itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kafarah atas dosa dan kesalahan kita yang mungkin belum cukup amalan kita untuk dibersihkan oleh Allah dosa-dosa tersebut. Nah, sehingga ketika menerima itu, ya, bersabarlah, hadapi dengan tenang. Karena juga jadi sebagaimana di dalam hadis, jika arad Allah bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubah. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman baginya. Disegerakan dia mendapatkan hukumannya di dunia. Bisa jadi entah itu dari sisi hartanya, dari keluarganya, dari lingkungan sekitarnya, teman-temannya. Ada aja ujiannya. Tinggal kita melihat itu. Kalau memang kita tahu menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan, sementara kita sudah berusaha melakukan, ya tinggal kita bersabar dan mengharap kafarah dari Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilamna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.